dan melahirkan kurang kadada pikirkan diri sendiri. Nah beginilah kalau kita hidup menjadi pimpinan masyarakat. Ingatlah, ingatlah, ingatlah. Kalau ujar panapi, waspadalah, waspadalah. Setiap pemimpin masyarakat, utaknya berisi masyarakat. Maka masyarakat itu yang menjadi hijab bagi hatinya orang itu dari memikirkan diri sendiri. Akibat menghadapi masyarakat sehingga makan kada teratur, guring kada bujur. Betul? Betul? Nah, ini. Kemudian sesudah kita mengerti, lalu kita uzlah sesuai dengan Al-Quran khobariyah bimakna insyaiyah. Artinya Tuhan mengesahkan, tapi maksudnya Tuhan menyuruh. Ujar Tuhan, wa idhtazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah fa'u ilal kahfi. Dan ingat satu kisah riwayat. Pada ketika ashabul kahfi, 7 bersaudara laki-laki, Pandawa 7. Pada ketika dia tidak mau mendekati pemerintahan di zaman itu karena zalim. Pemerintahan yang zalim di zaman itu memanggil akan nang 7 badang sanak ini, pahlawan 7, kada mau mendatang, lalu difitnah. Sudah difitnah, mereka itu kada mau mendatangi. Nah, ini bahayanya. Kalau orang mengiyau kada didatangi, maka inya nang datang ke rumah. Tatkala datang ke rumah, maka inya ma'amalakan perintah Allah Ta'ala. Jangan duduk bersama orang zalim, jangan makan sama-sama dengan orang zalim, jangan minum sama-sama dengan orang zalim. Lalu inya putus hubungan dengan orang zalim, maka lalu difitnah, hendak dibunuh. Manakala itu fitnah sudah datang terus-terusan, lalu i'tizal, uzlah, dikesehatan oleh Tuhan. Pada ketika ashabul kahfi 7 bersaudara ini uzlah daripada raja-raja nang zalim itu dan tidak mau mengikuti apa yang dicintai oleh orang zalim itu. Kalau orang zalim cinta sifat rububiyah, yaitu supaya punya seperti inya jua, supaya menjadi pemimpin jua, maka orang ashabul kahfi kada katuju jabatan. Sedangkan nang zalim tadi handak membawa sama-sama jadi pejabat dengan nang 7 tadi sebagai pembantu, pendukung. Kadang maunya mendukung, lalu difitnah hendak dibunuh. Nah, dan menjauhkan diri. Kemana? Fa'u ilal kahfi. Tujulah olehmu akan goa, yaitu kahfi. Jadi namanya ashabul kahfi. Surahnya suratul kahfi. Nang pabila dibaca malam Jumat atau hari Jumat. Dari rumah nang dibaca suratul kahfi malam Jumat atau siang Jumat. Kalau di dalam kitab i'anah, 2 kali. Malam sekali, siang sekali. Urang tuha guru usuf. Nah, berdua dang sanak hafal suratul kahfi. Ulun bisa tatatai lawan abah guru usuk. almarhum Kai Haji Abu Dzir. Sidin Mbah duduk sembahyang tahiyatul masjid duduk langsung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu alhamdulillahilladzi nafa anzala 'ala 'abdihi kitaba lam yurajja qayyiman lil mu'minin. Itu dan dua syarat minal iman sawaja dan hasanah. Membaca surah apa itu sampai tuntung sudah. Dan sanak sidin yaitu sudah disebut pulang urusan tuh nyampat bulu ekeh. Bini-bini kalau kursus mulai ke hafal juga surat Al-Kahf. Nah, bini-bini aja. Engkaya babini yang menguahini juga. Lawan lelaki yang menguahini juga. Berataan hafal surat Al-Kahf. Ayo bang baca. Surat Al-Kahf. Ayo bang. Berataan hafal surat Al-Kahf. Dari rumah membaca surat Al-Kahf itu sampai ke Baitullah berhubung cahaya yang luar biasa, maka setiap malaikat dan jin yang melihat cahaya itu selalu mendoakan dapat keampunan dosa si pembaca itu. Nah, kan cahaya itu dari rumah ke Mekah bersambung, malaikat melihat cahaya apa? Cahaya si Ano, maka si Ano itu dipintakan ampun oleh malaikat kepada Allah. Kada gampang. Mudah-mudahan di antara yang mendengar hari ini ada berpikir kena malam Jumat, hari Jumat membaca suratul Kahfi. Mudah-mudahan ya kan malam Jumat suratul Kahfi. Di dalam kitabnya Anatul Qoribin itu cukup di situ amalan-amalan malam Jumat, amalan hari Jumat. Coba di situ ikam baca masalah kitabul Jumat, masalah Jumat di situ ada situ amalannya, nang sunat-sunat malam Jumat, sunat hari Jumat ada amalannya di situ. Ini anak Tukolibin. Yansur lakum rabbukum min rahmatih. Apabila ikam uzlah, ikam banyak di dalam rumah, kada menggaduhi orang zalim, baelang kaya orang zalim, kada dielangnya, kada ada waktu. Jawabannya nangka itu sudah memang bujur-bujur kuat dalas hancur badan kada handak beparak dan diparaki. Ini kisahnya raja zalim bahari. Yansur lakum rabbukum min rahmati. Sanantiasa Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada orang uzlah. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah Ta'ala senantiasa menyiapkan apa yang kamu hajati. Kada kekurangan sedikit pun apa aja. Makanan, minuman, pakaian, harta. Ini karena sabarnya Ashabul Kahfi. Sabarnya itu memang bujur-bujur ikhlas, yaitu memandang sabar ini adalah sifat Allah, bukan sifat apa. Kada sedikit orang kita sudah membaca dahulu kitabnya yang namanya Fathur Rahman. Warubba waqifin ma'al maqamah ujar ma'al maqamati. Kada sedikit orang nang tatahan di tengah perjalanan di segala maqam. Sobar itu maqam, ridho itu maqam, syukur itu maqam, taubat itu maqam, husnudzon itu maqam. Bisa tertahan apabila merasa aku nang taubat, aku nang sabar, aku nang syukur, aku nang ridho. Padahal taubat itu dari nama Allah At-Tawwab. Syukur daripada nama Allah Syakur. Ridhoan radhiyallahu anhum, yang ridho itu kepada kita Allah. Radhiyallahu anhum, Allah yang ridho kepada kita. Ini supaya jangan merasa sorong mempunyai sifat tenang bagus. Harus dengan ilmu, ilmu itu harus dengan kitab. Jangan ilmu didapat di TV, jangan ilmu didapat di buku. Kitab pun jangan, kalau tidak ada gurunya. Rasulullah SAW membaca kitab suci, parantaranya Jibril alaihissalam. Istilah sekarang membaca kitab fikih, misalnya bajuri, parantaranya guru Saman Mulia. Guru Saman Mulia mengambil pulang lawan guru Kasyful Anwar. Guru Kasyful Anwar mengambil pulang dari guru Anwar sampai kepada Syekh Ibrahim Bajurinya. Lamun kadada sanatnya itu, kada usaha kita mengaji kitab itu lawan guru nang kadada sanat. Nang kadua, sesudah wahyu turun kepada Nabi, Nabi kada menyampaikan wahyu. Kacawali sesudah, Qum fa'anzir, izin dari Allah yang disampaikan oleh Jibril. Artinya ilmu harus diambil dari kitab. Kitab diambil dari guru yang punya sanad. Nang kedua, guru itu memberi izin lawan kita untuk menyampaikan isi kitab itu. Mudah-mudahan nang ada hari ini sadar. Jangan mengambil ilmu lewat TV, jangan mengambil ilmu lewat buku, jangan mengambil ilmu lewat kitab. Nang gurunya kada sampai sanatnya kepada muallif, dan kada dapat izin dari gurunya untuk menghadap masyarakat. Tajwid aja dalam hendak melajari orang, seorang dulu bagus-bagus bacaan, namun seorangnya kada bagus bacaan juga, lalu melajari orang tajwid, iya. Namun seorang tak membaca Quran, fatawat lahu nafsuhu la'ahi fakatalah. Napa ada muridnya minta jua yang malah tahangkui saya sedikit. Patawat, ujar muridnya nyataan tahangkui surat. Lahu nafsuhu kat la'ahi fakatalah. Nya gurunya sudah itu. Jadi menandak jadi guru tajwid, sarang dulu dari jadi ahli tajwid. Itu contoh yang paling mudah. Dan yang dilajari ini pulang kurang di sisa lingat. Jadi dilihat-lihat dulu. Namunnya balung batalinga kalau sering dilajari. Anu tebuang-buang suara kita. Sebagai ulangan. Urang kada bisi talinga kasihan. Tapi dosa kada ada di talinga, inya tuli. Sarumahan lalu tuli. Ini ada nang hanyar mendengar, jadi ini untuk nang balun mendengar, nang sudah mendengar ulangan nang. Jadi ini tulis rumahan. Datang orang anak manaung di terasnya, nang tulis rumahan ini gawiannya bejual kambing. Julak-julak ulun pat manaung lah di teras pian si din tulik. Hari ini unda kada jual kambing nang hilang kan kuning ka putih kan. Kasian urang kada mendengar. Rupanya anggapan si din urang datang tu nak bejual kambing saka beda urang nak manaung. Kasian urang tulik. Maksud ulun di sini ulangan ini tuli mata hati, telinga hati, tuli telinga hati. Dudukan makanan tengah hari sarumahan. Lalu manggawil lon bini, ada umanya tadi jauh renak nukar kambing. Ujarku hari ini kada bejualan nang putih hirang kuning. Umanya tuli jua nang bini tuli jua. Manggawe lawan anak, anaknya bujang bini-bini. Ia anak kaya nasib aku jar. Saban kalian bama masak padakan abahi kemingga kemasinan. Mbah si anak ini pang baham umah manggawe dari inya tuli jua. Nangaran mangalekek kasukaan. Manggawe lawan paninian. Mamenderian ininya tuli jua. Ni ja ulun nia dilamar urang. Nininya pulang ka tulian tuli jua. Iya ampun dan ejar nenek. Sudah Tuhan ka ini ja terserah nyawa aja. Nak diurus ka kada ka diberi makan ni ka dilapari ka. Ujar pulang. Mudahan jangan tadinding hati kita dari mendengar nang bujur, melihat nang bujur. Jadi dinding hati tadi adalah makhluk. Menurut Sayyidi Syabir Qadir Jilani, al-khalqu hijabuka an nafsi. Pamadum tatara al-khalqa la tara nafsa. Selama kita mengurusi orang, kada tak urusi lagi diri kita. Mengurusi rumah tangga orang, kada tak urusi lagi rumah tangga kita. Kemudian lapas orang lain sudah uzlah, lalu mengurus diri pula. Macam-macam diri ini. Diri ini macam-macam nang diurus. Diri ini nang diurus macam-macam. Mau urus supaya makan nyaman, minum nyaman, guring banyak. Macam-macam ini mau urus diri seorang juga. Lalu ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa nafsuka hijabuka an rabbi. Selama engkau memikirkan diri engkau, terbimbing dari Tuhan engkau. Selama masih engkau merasa sabar, terbimbing daripada sifat Allah sobat. Selama engkau masih merasa diri engkau yang taubat, terbimbing dari taubat yang timbul dari tawabun. Selama engkau merasa syukur, terbimbing daripada syakurun. Jadi harus kita jangan memandang sifat-sifat diri kita. Harus naikkan kepada sifat Allah yang bagus-bagus. Yang disuruh kita menurutnya. Adapun yang jahat, takabur, macam-macam itu kan tidak boleh. Kalau sabar, itu disuruh syukur, disuruh. Nah ini bagian yang keempat daripada empat bagian daripada asal-asal maksiat yang sumber dari makanan minuman yang haram adalah sifat binatang buas pamarah lawan dada-dada. Jadi kalau ulun misalnya lah dipitnah orang lalu sarik lalu dandam. Datang orang nang memitnah tadi ulun mengaku memitnah pian, ulun memadahkan pian munafik, ulun memadahkan pian fasik, ulun memadahkan pian membunguli masyarakat. Yaitu kesahnya aja memberi ijazah padahal pian mencari duit. Jadi berarti pian membunguli masyarakat. Lalu inya sadar, lalu datang ke hadapan ulun, ulun bertaubat minta ampun lawan sampian. Ingatakan nang pengampunan itu Allah. Jangan seorang nang merasa unda ampuninya mah, lalu merasa sorong nang pengampun. Padahal nang pengampun itu Allah bukan kita. Jangan syirik di dalam sifat-sifat nang bagus. Itu caranya. Dan jangan marah kepada orang yang memitnah tadi. Apalagi dendam. Berpikir mencari kesempatan untuk membalas. Walaupun lurung orang lain. Orang dendam ini bisa memakai tenaga-tenaga gaib. Seperti memakai tenaga jin. Untuk berbuat jahat kepada nang di dandaninya itu tadi. Seperti orang bakar kawinan, inya hendak jua, tada hulu nang lain, lalu main. Nah pengarannya kan ngajin orang bakar lain laki bini tak. Parang maya kan ngarannya. Nah, anu sulasep. Sulasep. Ya kan guru sop? Zulasip. Apa? Pulasip. Ya kan guru sop. Kadang-kadang aja di sini. Pulasip. Nah, itu lantaran iri, marah, dan dendam timbullah pulasip. Nah, itu tadi. Kalau orang pamarah, kada tapi pangingat. Nah, rajin lupa. Ada dahulu bini-bini pamarah. Ini, kada menyambat pak kampungnya, apalagi orangnya. Lakinya garing panas. Panas di dalam. Jadi ujar laki, umanya ikam tulak ke pasar. Jangan bersuruhan yang lain. Tukarakan aku sulasik. Nang bini tulak. Lalu sambil membaca di lorong, sulasik, sulasik, sulasik, sulasik, sulasik, sulasik. Diulahnya zikir. Supaya jangan kada ingat lagi. Tanda orang cinta lawan sesuatu kan banyak. Kalau menjikirakan, jadi cinta lawan sulasih, dibaca sulasih, sulasih, sulasih. Lagum sampai di seterat besar, motor bakajutan lalu di hadapan, kada ingat lagi. Inya penyarikan disuruh ke pasar indah, cuma karena terpaksa disuruh, lalu timbul marah, lupa. Ditanggur Tuhan lawan motor, lu kada ingat lagi ya. Kada ingat lagi. Kenapa nang disuruh tadi sampai ke paragian. Nang bajual di paragian ni bini-bini pamarah jua. Ditambah pulang kurangnya panin buruan. Bini-bini nang bajual namanya ni. Jadi untung-untungan lah ujar nang menukar lah. Aku sambat ya. Julak. Pian adakah bajual susalih. Maksudan sulasih. Lantaran kada ingat tasambat susalih. Ujar nang bajualan, muha nyawa. Susalih ni itu tahu kah? Laki unda anak ditukari kah? Nah, dua sudah hiburan. Tadi orang nang tulis sarumahan Nikesa orang penyarikan pulang hasilnya kada ingat. Nang Sulasih harus baca susalih nak nukari laki orang. Jua asalnya bagaimana? Maka dari dua sifat ini, nang jahat pamarah dan dendam, timbullah bunuh mama bunuh. Siapa aja, misalnya aja bus dan dendam lawan Saddam. Lalu berperang Amerika lawan Irak itu misalnya. Sekali Saddamnya hidup aja, anaknya hidup aja juga. Lalu banget banar dan dendamnya. Banget dendamnya. Sampai mengumumkan di TV siapa kawa membunuh Saddam akan diberi sekian juta dolar AS. Dan diupahakannya, kalian siapa kalau membunuh Saddam? Kada menyelusuri bahwasanya nang dicari-carinya senjata pemusnah massal kada ada, bahan kimianya aja kada ada, apalagi senjatanya. Kalau pang merasa supan malu takutan nang sorong meta salah. Kada ada sama sekali. Itu penyakit dan dendam dan marah. Kada melihat lagi dalam kesalahan sorong, hingga urang aja nang salah. Bahaya kalau kita mempunyai sifat pamarah, mempunyai sifat dendam. Kada melihat lagi kebaikan perguruan kita tuh, kada melihat lagi. Nang dilihat perguruan itu pintangan kesalahan sidin. Di mana kesalahan guru? Sabuting kesalahan guru itu nang diingatakannya. Ribu-ribu kebaikan guru kada ingat lagi. Sesuai pepatah, panas setahun, hujan setahun. Namun seharian hujan dah. Ujar di dalam kitab wa ainur ridha ang kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhta kama anna aina sukhti tubdil masabiha. Kalau hati sudah senang, kada melihat lagi lawan kejahatannya. Kalau hati sudah kada katuju, kada melihat lagi kebaikannya. Orang kada senang lawan bini, diulahakannya saling manisan. Wadai nang nyaman tu napa ngarannya bini kah? Ujar si laki, nya hatinya kada katuju lawan bini sudah. Pahit bener bingkanya jar. Karena hati nang kada katuju. Sakampungan mamadahakan bingka tu manis. Kenapa jadi inya madahakan pahit? Inya kada katuju lawan bini. Lamun inya katuju lawan bini, sakampungan mamadahakan bininya tu babau katiak. Ya ta ujar nang laki karena unda katuju. Nah, apabila cinta sudah hidup, maka banyak katiak bini unda rasa sirup. Dijilatnya rasa setrum. So, kalau sudah cinta hidup, maka banyak katiak rasa setrum. Apa maksudnya? Apabila diberi Tuhan makom cinta, nah ini makom juga, maka segala bala dan musibah Allah dirasanya nikmat. Jangan tatahan, jangan tatahan di makom cinta. Kalau cinta kepada Allah, kembalikanlah bahwa yang cinta itu adalah Allah. Yuhibbuhum. Siapa yuhibbu? failnya huwa kembali kepada Allah. Allah yang mencintai, bukan kita yang mencintai. Adapun wayuhibbuna, adapun waradu anhu, itu adalah sebagai uja orang bahar itu bayang-bayangnya, kenyataannya. Kalau bayang-bayang itu kan kada ada bendanya. Ambayang adalah bendanya. Coba pian kacak ambayang, coba timpas, coba timbak. Kada mau ditembak kada papa, ditimpas kada papa, dikacak kada kawa. Ngarannya gin bayang-bayang. Jadi nang kaya kita ini semunyaannya adalah majazi, bukan hakiki. Itu bayang-bayang tadi. Nang hakikinya nang Allah. Jadi cinta itu adalah Allah, ridha adalah Allah, sabar adalah Allah, syukur adalah Allah. Dzikir wala dzikrullahi akbar. Uzkurullaha uzkuruni alqurkum. Alqurkum nantinya Tuhan yang mendzikirkan. Punya melihat lawan hatinya, seakan-akan lawan mata, apa yang di utak kurang. Pikiran-pikiran orang itu nah nampak inya kawa membaca. Nah, hati orang itu geretek di hati orang, inya kawa membaca. Gawian batis orang tadi, inya kawa membaca. Ikam datang di anu katanya. Ikam datang di Banjarbaru katanya. Di toko orang berjualan anu, napa misalnya, napa misalnya video game kah umpama. Malam tadi ikam ke toko video game kah misalnya.